Duduk yang baik. Qaddatsana Abu Khalid, yakni Sulaiman ibn Hayyan al-Ahmar, an Abi Malik al-Asja'i. Dan Abu Malik al-Asja'i disebutkan namanya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Senama beliau adalah Sa'ad ibn Tariq ibn Asyam al-Asja'i, yang mana ayahnya adalah sahabi Tariq ibn Asyam. An Sa'ad ibn Ubaidah an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bunya al-Islam ala khamsa, ala an yuwahhid Allah, wa iqam as-salah, wa ita'i az-zakah, wa siyam ramadan, wal hajj. Faqala rajul, al-hajj wa siyam, al-hajj wa siyam ramadan. Jadi Ibn Umar memiliki hadis dibangun Islam di atas lima perkara. Yang pertama, di atas tauhid, an yuwahhid Allah. Yang kedua, iqamish shalah. Yang ketiga, ita'iz zakah. Yang keempat, siam Ramadan. Kemudian yang kelima, al-hajj. Kemudian ada salah seorang dari yang hadir di majlis Ibn Umar, beliau menyanggah atau ia menyanggah tentang susunan yang keempat dan kelima antara siam Ramadan dengan haji. Karena datang nukilan bahkan dari Abdul Ibn Umar sendiri, yang keempat adalah al-hajj dan yang kelima siam Ramadan. Sehingga orang tadi mengatakan, ya Abdurrahman, al-hajj wa siam Ramadan, bukankah urutannya haji kemudian yang kelima siam Ramadan? Maka Ibn Umar mengatakan, la, tidak, siam Ramadan wal hajj. Urutannya adalah siam Ramadan kemudian al-hajj. Hakada sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitulah aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, bagaimana cara menjama' riwayat al-hajj wa siyam Ramadan dengan siyam Ramadan wal hajj? Karena datang riwayat al-hajj wa siyam Ramadan bahkan dari Ibnu Umar sendiri. Dan di sini Ibnu Umar ketika diingatkan al-hajj wa siyam Ramadan, beliau sampai mengatakan tidak, wa siyam Ramadan wal hajj. Hakada sami'tu min Rasulullah. Beliau sangat yakin urutannya adalah siyam kemudian al-hajj. Al-jama'ah, jama'ahnya sebagai para ulama, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dua lafaz tersebut. Ya, terkadang Nabi sallallahu mengatakan wa siyam Ramadan wal hajj. Dan terkadang wal hajj wa siyam Ramadan. Kemudian Ibnu Umar dan juga sahabat ini meriwayatkan al-hajj wa siyam Ramadan. Kemudian pada suatu ketika Ibnu Umar meriwayatkan dengan bentuk yang lain, yang beliau mendengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa siyam Ramadan wal hajj. Sehingga orang yang hadir atau sebagian hadir mengira bahwasanya Ibnu Umar keliru dalam periwayatannya. Itu mendahulukan siam kemudian baru haji. Dan dia mengatakan, wahai Abdurrahman, al-hajj wa siyam Ramadan. Urutannya haji dulu baru siam Ramadan. Maka Ibnu Umar ketika diingkari, lah, tidak. Siam Ramadan al-hajj itu lafaz yang aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dua lafaz tersebut benar. Ibn Umar merekanya dengan dua lafaz tadi dan semuanya beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Ibn Umar meluruskan pemahaman orang yang mengingkari periwayatan siam kemudian baru haji. Ibn Umar katakan bahwasanya itu lafaz yang diucapkan juga langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan siam dan dari haji, itu riwayat yang sahihah. Sebagaimana haji kemudian siam juga dua-duanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara bentuk jamak yang disebutkan oleh para ulama. Dan sana bentuk jamak yang lainnya. Tapi itu bentuk jamak insya Allah yang paling dekat dan sangat mudah dipahami. Jadi Ibnu Umar ketika mengatakan la siyami Ramadan la haj, ini bukan bentuk pengingkaran dari Ibnu Umar bahwasanya haji itu didahulukan daripada siyam. Jadi bukan Ibnu Umar mengingkari wal haj wa siyami Ramadan, hanya saja beliau mengingkari orang yang mengingkari lafaz wa siyami Ramadan wal haj. Bahwasanya pengingkaran siyam Ramadan wal haj keempat dan kelima itu tidak benar. Itu juga lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya masih riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimallahu taala haddatsana Sahal bin Utsman al-Askari. Qala haddatsana Yahya bin Zakaria wa huwa ibn Abi Zaidah. قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله على أن يعبد الله ويغفر بما دونه ويقيم الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dibangun Islam di atas lima perkara. Yang pertama dibangun di atas an yu'badallahu wa yukfar bima duna, agar Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi dan dikufuri semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan lafaz yang pertama ala an yuwahhadallah, jadi tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Kemudian yang kedua iqamis salat, yang ketiga itai zakat, dan yang keempat hajjil bait, dan yang kelima saum Ramadan. Kemudian dia setelahnya qala haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'ad qala haddatsana Abi qala haddatsana Asim wa huwa ibnu Muhammad ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي قال قال عبد الله عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. لدى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما beliau mengatakan Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda dibangun Islam di atas lima perkara. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu dua kalimat syahadat. Dan yang kedua iqamis shalah, dan yang ketiga itaiz zakah, dan yang keempat hajjul bait, dan yang kelima shaum ramadan. Kemudian yang terakhir qala haddatsana ibnu numair qala haddatsana abi qala haddatsana hamdalah قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووس أن رجلا قال عبد الله بن عمر ألا تغزو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيقول إن الإسلام بني على خمس فعلى خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. Dari Hamdalah wa Hamdalah ibn Abi Sufyan, dari boleh mengatakan aku melihat Ikrimah ibn Khalid meriwayatkan ke dari Tawus bersama dengan Ikrimah ibn Khalid yuhadithu Tawusa, aku mendengar Ikrimah ibn Khalid meriwayatkan kepada Tawus bahwasanya ada seseorang berkata kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan tentunya setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada orang berkata kepada Ibnu Umar, dan akhirnya setelah meninggalnya tokoh-tokoh sahabat yang lainnya, Abu Bakar, Umar, dan Uthman, tidakkah engkau, wahai Abu Abdurrahman, takzu berperang, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Dan ketika zaman fitnah, baik itu ketika fitnah yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah ataupun yang lainnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma termasuk dari sahabat yang tidak ikut di dalam peperangan di antara kaum muslimin tersebut. Ketika dikatakan kepada beliau, tidakkah engkau ikut berperang? Maka beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ajaran Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa siyam ramadhan, wa hajjil bait. Maknanya, berperang itu bukan bagian dari rukun Islam yang 5. Dan wallahualam, seperti yang dimaksud dengan peperangan di sini, peperangan yang bukan fardu ain. Atau juga mungkin bentuk tarif dari beliau, bahwasanya beliau tidak ikut campur dalam peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Bunyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Dan sebagai riwayat, wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Dan hadisnya muttafaqun alaih. Kita lanjutkan riwayat berikutnya, insyaallah satu lagi. Imam Nawawi memberikan judul bab ini, al-amru bil imani billahi ta'ala wa rasuli wa syar'id din wa du'a ilaih wa su'ali an wa hifdhihi wa tablighihi man lam yablughu. Bab perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dan juga dengan syariat-syariat agama ini, dan berdakwah kepadanya dan bertanya tentangnya, wahidhi, dan menghafal syariat ini, menjaganya dengan menghafalnya dan menyampaikannya kepada yang belum sampai kepadanya syariat tersebut. Intinya dalam bab ini isinya perintah dari Nabi Sallam. Nanti akan kita lalui kisah wafat Abdul Qais untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan agar kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala serta mendakwahkannya, bertanya tentangnya, kemudian menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang yang belum mengetahui. Tidak sedusa belum. Tidak Habib bangun. Tidak Habib Al-Imam Muslim siapa namanya? Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibn Muslim. Al-Imam Muslim namanya Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim. Bisa ditulis Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Abul Husain. Jangan disatukan dengan buku biar khot. Nanti bawa buku sendiri ya. Sudah nanti biar. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Khalaf ابن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ها وحدثناه ابن يحيى ولفظ له قال أخبرنا عباد ابن عباد عن أبي جمرة عن أبو جمرة namanya نضر ابن عمران نصر ابن عمران ابن عصام مذكور في شرح النووي Nasr bin Imran Abu Jamrah An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qalu ya Rasulullah inna hadzal haymin Rabi'ah wa qad halat bainana wa bainaka kuffar mudad fala nakhlusu ilayka illa fi shahril haram famurna bi amri na'malu bih wa nad'u ilayhi man wara'ana. Qala amurukum bi arba', وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والهنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وأقعد واحدة. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, pada suatu ketika datang utusan Qabilah Abdul Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka datang, mereka berkata, wahai Rasulullah, kami hadal hay min Rabi'ah. Kami adalah kaum dari kabilah ini yang merupakan bagian dari kabilah Rabi'ah. Hay itu perkampungan, kabilah. Kami datang dari perkampungan ini atau negeri ini dari kabilah Rabi'ah. Dan disebutkan bahwasannya kabilah yang ada di Arab itu kembali kepada tiga kabilah besar yang merupakan inti kabail Arab. Yang pertama Mudar, yang mana masuk di dalamnya Quraisy, dan yang kedua Rabi'ah, dan yang ketiga Qahtan. Ini kabilah Arab kembali kepada tiga asli kabilah tersebut. Kemudian kata utusan tadi, waqad halat bainana wa bainaka kufar mudhar, dan telah menghalangi kami dari engkau wahai Rasulullah kufar mudhar, orang-orang kafir mudhar, orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutu mereka. Jadi kata utusan Abdul Qais, dan kami tidak bisa datang kepada engkau karena antara kami dan engkau ada orang-orang kafir Quraisy. Mananya kalau kami datang kepada engkau pasti kami akan diganggu oleh mereka. Fala nakhlusu ilaika illa fi syahril haram, dan kami tidak bisa menjumpai engkau wahai Rasulullah kecuali di bulan haram. Dan asyhurul hurum seperti kita ada 4 bulan. Itu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dan Muharram dan Rajab Mudhar. Itu Rajab. Yang mana orang-orang musyrik Quraisy pun mengagungkan bulan-bulan tersebut. Mereka di bulan-bulan tersebut meletakkan senjata mereka dan tidak menumpahkan darah. Kemudian kata utusan tadi, kami tidak bisa menjumpai engkau kecuali di bulan haram. Famur nabi amrin na'malu bih. Maka perintahkan kepada kami dengan perkara yang bisa kami amalkan. Itu ajarkan kepada kami perintah-perintah agama yang kami akan mengamalkannya. Wa nad'u ilaihi man wara'ana, dan kami akan serukan kepada orang-orang di belakang kami. Itu orang-orang yang memutuskan kepada kaum kami. Ya, tentunya perkara yang sangat agung yang diemban oleh utusan Abdul Qais tersebut, menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar menginginkan kebenaran dan menginginkan keselamatan di dalam hidup mereka. Datang kepada Nabi dan mereka tahu tidak bisa datang di setiap saat mereka inginkan, mereka hanya bisa datang di Syahrul Haram. Maka mereka minta diajarkan kepada Nabi SAW inti dari agama ini yang mereka bisa mengamalkannya. Kemudian menyeru kaumnya dengan perkara tersebut. Na'malu bih wa nad'u ilaihi man wara'ana. Maka Nabi SAW mengatakan, amurukum bi arba, aku perintahkan kepada kalian dengan 4 perkara. Wa anhaakum an arba, dan aku larang kalian dari 4 perkara. Al-iman billah, yang pertama yang aku perintahkan adalah al-iman billah. Thumma fassaraha lahum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci 4 perkara yang beliau perintahkan: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Katanya yang pertama adalah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua iqamish shalah, menegakkan salat. Yang ketiga itaiz zakah, menunaikan zakat, dan kelima antu'addu khumusaha ghanimtum, menunaikan seperlima dari ghanimah yang kalian dapatkan. Nah, ini merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa la mu'anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi wa li rasulih wa lil qurba wa yatamma masakin wa bis sabil. Hadirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa la mu'anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah wa li rasulih wa lil qurba wa yatamma masakin wa bis sabil. Ketahuilah bahwasanya apa yang kalian dapat dari ghanimah itu seperti seperlimanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan dia kurba, wadil kurwa, dia tamul masakin, wadil sabir. Maka Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin agar ketika mereka berghanimah, 4/5 ghanimah tersebut dibagikan kepada para mujahidin yang berperang dan kepada orang yang berhak mendapatkannya, dan 1/5 diserahkan kepada Nabi SAW untuk disalurkan kepada mustahiknya. Wa anhaakum, dan aku bilang kalian dari 4 perkara. Yang pertama ni dubba wal hantam wal naqir wal muqayyar. Nah, aku melarang kalian dari ad-dubba wal hantam wal naqir wal muqayyar. 4 jenis al-ina atau aniya. Yang mana dikatakan bahwasanya keempat jenis aniya ini, itu bejana ini, kalau minuman perasan buah-buahan mereka atau minuman yang biasa mereka buat disimpan di tempat tersebut, itu akan sangat cepat sekali menjadi khamr, menjadi khamr. Dan bijiannya disebutkan di sarnawi sangat dubba, itu mangkok atau bejana yang dibuat dari kulit labu, dan juga hantam dan naqir wal muqayyar dari batang pohon kurma, dan juga ada yang sudah diicat dengan qair dan seterusnya. Yang mana intinya keempat bejana tersebut, kalau minuman mereka, misalnya minuman anggur atau kurma, dimasukkan tersebut, sangat cepat sekali menjadi khamr. Nah, oleh karena itu Nabi SAW melarangnya. Akan tapi hukum ini melarang menggunakan 4 jenis bejana ini, hukumnya mansukh. Setelahnya Nabi mengatakan ishrabu fil aniyati kulliha, katanya, wala tashrab muskira. Minumlah di bejana apa saja, akan tapi jangan engkau minum minuman disebut dalam keadaan muskir, sudah memabukkan. Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dan dari riwayat di riwayat Khalab, ketika Nabi mengatakan syahadati alla ilaha illallah aqada wahidatan, beliau mengisyaratkan dengan jemarinya. Riwayat setelahnya masih hadis Ibnu Abbas dengan ada tambahan beberapa kalimat. Insya Allah kita ambil di pertemuan berikutnya. Sekarang belum pertanyaan Abdurrahman. Abdurrahman ngantuk. Indak Abdurrahman. Abdurrahman, kalau kemarin mamana la ilaha illallah sudah bisa. La ma'budu bihaqqin illallah. Sekarang makna Muhammad Rasulullah. Ahsanta. Makna Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma'amar. Jadi ubidullah, perhatikan. Makna Muhammad Rasulullah ta'atuhu fi ma'amar, wa tasdiquhu fi ma'akhbar, wa jitinabu ma'anhu naha wa zajar. Walla yu'badallah illa bima syara'. Sekarang Yahya, ma makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Mananya? Habib, ma makna la ilaha illallah? Ahsanta, la ma'buda bihaqin illallah. Jadi Ubaid, kalau ada yang menafsirkan la ilaha illallah, la khaliqa illallah, wa la raziqa illallah, wa la mudabbira illallah, sahih yang disebut sahih? Laisa bisahih. Kenapa? Karena mana la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Betul kan? Kalau mengatakan la ilallah khaliqa illallah, betul tidak? Kenapa bukan? Sedikit lagi. Abdurrahman, kalau ada yang mengatakan la khaliqa illallah, la ilallah, menanya la khaliqa illallah, betul tidak? Betul. Ini tambah jauh lagi. Siapa ini yang jawabnya? Ayu Bambang. Kalau ada yang menghasilkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, la raziqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, benar atau tidak? Tidak, laisa bisahih. Kenapa tidak benar? Belum mengarah sekali. Itunya sudah benar, tapi belum masuk ke maksud yang dimaksud. Amin Hasan. Bahkan di pengajian-pengajian sering kita dengar la ilaha illallah, la raziqa illallah, la ma'budu illa, la khaliqa illallah, bahkan la maujuda illallah. Betul atau tidak? Dari mana sih tidak betulnya? Allah ibadik yang pajanda. Santa. Jawabannya bahwasanya kalau la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, itu benar. La raziqa illallah, itu benar. Tidak yang memberikan rezeki kecuali Allah, benar. Wala mudabbira illallah, itu benar. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu bukan makna la ilaha illallah yang disuruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Orang-orang musyrik yang disuruh oleh Nabi SAW, mereka mengikrarkan. Mengikrarkan bahwa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan mereka, akan rezeki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan kalau diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Yastakbirun. Akan mengatakan taib aja'ala alihatan ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan yang banyak ini hanya tak satu Tuhan saja? Ini perkara yang mengherankan. Mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Mafhum? Maknanya mereka paham bahwasanya la ilaha illallah yang disuruh Muhammad SAW itu bukan mengikrarkan tidak ada pencipta, tidak ada rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ini tentang la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira. Kita katakan itu betul, perkataan yang betul. La khaliqa illallah, la raziqa wa la mudabbira, itu betul. Tapi bukan makna la ilaha illallah. Dan tadi jawaban disebutkan oleh Dede Ubed itu yang tadi dikatakan bahwasanya kalau begitu berarti semua sembahan itu adalah Allah atau semuanya benar. Itu kalau menafsirkan la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa diartikan bahwa semua yang disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhala-berhala atau misalnya Isa atau Uzair yang disembah malaikat, berarti katanya Allah karena la ma'buda tidak disembah kecuali Allah. Oleh karena itu para ulama diberi takdiran la ma'buda bihaqin atau la ma'buda haqqun, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Sembahan-sembahan Allah banyak, sembahan selain Allah banyak, matahari disembah, bintang-bintang disembah, pepohonan, bebatuan disembah, tapi itu bukan sembahan yang hak. Sembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.